Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihdada bihudah amma ba'd. Indana hadith Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an inda ashabil lughah yaqra'un kulluhum barakallahu fikum wa man lam yaqra falyaqra. Zadakallahu ilman wa hirsan lakum. Allahumma amin. Ahibbati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada hadis yang telah antum baca, hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa aradah, dua perilaku, dua tindakan yang banyak dilakukan oleh umat manusia yang ternyata termasuk dari a'malul kufur, tindakan-tindakan kekufuran dan dilakukan oleh orang-orang kafir, suka mencela nasab dan niyahah alal mayyit. Di sini terdapat banyak faedah selain dari faedah yang telah kita sampaikan pada waktu sebelumnya. Di antara faedah hadis ini, annal a'mal dakhilatun fi musammal iman. Amal perbuatan hamba termasuk dalam bagian keimanan. Dalam artian, apa yang dilakukan oleh setiap insan, lahu ta'thir fil iman, punya pengaruh dengan keimanannya. Saat seorang hamba memperbanyak amal ketaatan, berusaha istiqamah di atas ketaatan, taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik dengan ibadah-ibadah yang wajib, begitu pula dengan ibadah-ibadah yang sunnah, yazidu bihi imanuhu, maka akan bertambah keimanannya. Begitu pula ketika seseorang suka dengan kemaksiatan, bahkan punya rutinitas kemaksiatan, wal'iyadzu billah, entah itu kemaksiatan yang zahirah, yang nampak. Dikatakan nampak boleh jadi karena dilakukan terang-terangan. Atau kemaksiatan yang zahirah dalam artian semua manusia sepakat tindakan yang dia lakukan adalah tindakan yang hina, jelek, melanggar norma-norma agama, bahkan norma-norma kemanusiaan. Sepakat. Atau maksiat yang batinah, yang dilakukan sembunyi-sembunyi, tapi rutin. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Tampak di luar sebagai hamba yang seolah-olah dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Lantaran memiliki atribut sebagai seorang santri. Atribut santri dalam bentuk apa? Bajunya baju yang islami. Pakai gamis-gamis yang syar'i. Peci, imamah, memelihara jenggot. Dengan tambahan jidat yang hitam. Ya. Atau mata panda. Tanda kurang tidur. Bayangan orang ketika melihat seseorang dengan atribut semacam ini, mereka akan berhusnudzon. Oh, ini santri. Ya, apalagi kalau tubuhnya kurus. Gitu ya. Ini santri dan pengurus. Tampak secara zahir semacam itu, tapi ternyata dia punya rutinitas kemaksiatan yang dia lakukan secara sembunyi-sembunyi. Tidak diketahui oleh teman-temannya, tidak diketahui oleh pandangan manusia. Hal yang demikian berpengaruh dengan keimanannya. Atau maksiat yang dia lakukan adalah maksiat batinah dalam artian tidak banyak orang yang tahu itu sebuah dosa dan pelanggaran syariat. Gak banyak orang tahu, gak banyak orang sadar kalau itu sebuah tindakan dosa. Pelakunya tidak merasa kotor. Hanifidina azani Allah wa iyakum. Beda kalau tukang minum minuman keras. Tahu kalau tindakannya ini tindakan yang salah. Dan dia merasa hina, rendah dengan tindakan tersebut. Merasa bukan orang yang suci. Itu namanya maksiat zahirah. Ada maksiat batinah yang pelakunya enggak sadar kalau itu dosa. Seperti hubbur riyasah. Suka kepemimpinan. Selalu ingin menjadi orang yang nomor satu, dijadikan rujukan dan mengatur semua orang yang ada di sekitarnya. Ambisi untuk menjadi seorang pemimpin, ambisi untuk ditokohkan, itu namanya syahwah khafiyah. Syahwat yang samar. Ya. Gak banyak orang tahu kalau itu adalah sebuah dosa. Yang mengerjakannya pun juga gak sadar. Ikhanifidina azani Allah wa iyakum. Kalau syahwat-syahwat yang lain berkaitan dengan ajnabiyah, orang tahu ini dosa. Dan saat ini banyak masyarakat sudah mulai mengenal dan memahami kalau hubungan dengan wanita yang tidak mahram itu dilarang dalam Islam. Ikhanifidina azani Allahu wa iyakum. Ya benda. Nah, ketika syahwah khafiyah dilakukan oleh seorang santri, wal'iyadu billah, dia terjatuh dalam kemaksiatan yang batinah. Yang dia sendiri enggak sadar, orang lain pun juga enggak sadar kalau itu sebuah pelanggaran dosa. Pelanggaran dosa, ikhanifidina azani Allah wa iyakum. Dan itu berpengaruh dengan keimanannya. Ya, imannya dari luar tampak bagus karena atribut santri enggak pernah lepas dari dirinya, nampak juga beramal soleh, tapi dari dalam tanpa dia sadari tumbuh benih-benih kemunafikan. Nifaq itu menggerogoti iman. Sanifidina azani Allah wa iyyakum dari dalam. Jadi pahami? Naam. Begitu pula ketika seseorang menghabiskan waktunya dengan perkara yang cenderung sia-sia. Perkara yang tidak berfaedah. Kalau golongan pertama semangat dalam ketaatan, imannya bertambah. Golongan yang kedua suka dengan kemaksiatan, bahkan punya rutinitas kemaksiatan. Apapun itu berpengaruh dengan keimanannya, turun level keimanannya. Ya kan? Ada golongan yang ketiga, lebih banyak menghabiskan waktunya dengan perkara yang sia-sia. Awalnya mubah, tapi karena berlebihan ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum dari kadar yang ditentukan dalam syariat, berubah menjadi perkara yang tidak bermanfaat dan menyia-nyiakan umurnya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Itu pun juga berpengaruh dengan keimanan. Apa pengaruhnya? Yuqsi al-qulub, membuat hati keras. Ya, membuat hati keras. Sering majelas, dalam majelas tadi bukan muraja ilmu wala mudhakarah, isinya cuma obrolan-obrolan, tidak ada manfaatnya, cerita-cerita juga tidak tahu itu asli, real, hoax atau yang semisalnya, ya. Bahkan seringkalinya nyerepet perkara-perkara haram, ada unsur dikit-dikit ribah, ya kan? Yang tidak jarang jatuh dalam at-ta'nu bin nasab. Dan seterusnya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, kemudian dibumbui dengan tertawa terbahak-bahak. Kalau sesekali labas, tapi kalau sampai menjadi sebuah kebiasaan terus-menerus dilakukan, itu berpengaruh dengan keimanannya, salah satunya membuat hatinya keras. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, membuat hatinya keras, wal'iyadu billah. Sehingga semua amal kita, perbuatan kita, apapun itu, punya pengaruh dengan keimanan kita. Hanifidina azani allahu wa iyyakum. Maka, ketika kita tahu, amalan yang kita kerjakan, punya pengaruh dengan keimanan, maka, dekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bergegas menuju ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau selama ini kita banyak kekurangan, tambal kekurangan tadi dengan mendekatkan diri kepada Allah melalui pintu amal saleh, pintu taubat wal istighfar. Sanifidina azani allahu wa iyyakum. Terutama saat-saat sekarang, al-ashrul awail min syahri dhil hijjah, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Ya, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah afdalul ayyam wa a'dhamuha indallah. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu merupakan hari yang paling afdal, hari yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap amal kebaikan yang dilakukan pada hari-hari tersebut dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jal. Perkara yang tadinya biasa, mungkin masuk kategori ibadah yang mafdhul di hari yang lain, kalau dikerjakan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, menjadi sesuatu yang istimewa dan luar biasa di sisi Allah Azza wa Jal. Dan alhamdulillah kita masih dalam cakupan al-ashrul awail min Dzulhijjah. Kita masih ada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. maka manfaatkan. Qala Bishr al-Hafi rahimahullahu ta'ala, ya akhi badir badir, wahai saudaraku bergegaslah dan bergegaslah menuju ketaatan. Fa inna sa'atil laili wan nahar tuzhibul a'mar. Kata beliau rahimahullah, fa inna sa'atil laili wan nahar, karena waktu siang dan malam itu menghabiskan jatah umur kita. Kalau kita tunda, semakin sempit waktu yang kita miliki. Maka bergegas. Ya. Kalau pada bulan Ramadan kita menyadari diri kita banyak kekurangan, kurang dalam taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, semangat ibadahnya lemah, maka pada 10 pertama bulan Dzulhijjah yang saat ini kita ada padanya menjadi momentum yang tepat untuk menambal kekurangan di hari-hari Ramadan. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Terutama nanti pada tanggal 9 Dzulhijjah, Yaum Arafah. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan banyak dari hamba-hambanya dari azab neraka. Tidak pernah Allah membebaskan hamba-hambanya dari azab neraka sebanyak yang dibebaskan pada hari Arafah. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala mendekat kemudian membanggakan hamba-hambanya di hadapan para malaikat. Waktu mustajab pada hari Arafah dimulai dari terbitnya Fajar Shadiq sampai terbenamnya matahari. Waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan disia-siakan. Hakadai hani bidina azani Allahu wa iyyakum. Faedah yang berikutnya dari hadis ini, ahibbati fillah a'azzani Allah wa iyyakum, fihi al-amru bita'zim hurumatil muslimin. Di dalam hadis ini terdapat perintah untuk menghormati dan mengagungkan, memuliakan kehormatan sesama muslim. Ya, seorang muslim itu istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, berharga. Tidak boleh kita merendahkannya sekalipun dia tidak berasal dari nasab bangsawan. Ya, sampai pada tingkatan merendahkan nasab saudara kita sesama muslim, dikatakan oleh Nabi dalam hadis ini, huma bihim kufrun. Ya, termasuk tindakan yang biasa dilakukan oleh orang-orang kafir. Atau makna yang lain, termasuk bentuk kufrun ni'mah. Atau makna yang lain, termasuk bentuk kekufuran yang boleh jadi membuat pelakunya keluar dari Islam kalau menganggap halal. Artinya, dengan semua makna yang disampaikan oleh para ulama dan sudah kita sampaikan, hadis ini menjelaskan, at-ta'nu fin nasab kabiratun min kabairiz dzunub, termasuk dosa besar. Ya, merendahkan, mencela nasab seorang mukmin itu termasuk dosa besar. Berarti yang diperintahkan menghormati kehormatan sesama muslim. Tidak boleh kita cela dengan tanpa hak. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Apalagi darahnya haram untuk ditumpahkan. Hartanya haram untuk diambil dengan tanpa kerelaan dari pemiliknya. Khanifidina zaniyallahu wa iyyakum. Wa fihi aidan faedah yang berikutnya. Khanifidina zaniyallahu wa iyyakum. Fihi ahamiyah al-iman bil-qadai wal-qadar. Hadis ini memberikan isyarah kepada kita pentingnya beriman dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Tindakan kekufuran, perilaku yang biasa dilakukan oleh orang-orang kafir, yang diperingatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis ini, an-niyahatu 'alal mayyit, meratapi kematian orang yang kita cintai dengan bentuk-bentuk niyahah yang sudah kita sampaikan, entah dengan tindakan-tindakan menampar pipi, merobek baju, kemudian mengumpat dengan umpatan-umpatan ala jahiliyah, menangis dengan tangisan yang histeris, menandakan dia tidak terima dengan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala, atau terus mengungkit-ungkit, menyebut-nyebut kebaikan-kebaikan sang mayit, yang seolah-olah itu dijadikan alasan bahwasanya sang mayit tidak pantas untuk pergi lebih awal. Itu semua disebabkan lemahnya keimanan hamba tersebut terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Tegarnya seorang mukmin dalam menghadapi ujian dan cobaan, entah yang berkaitan dengan jiwanya, fisik dan raganya, harta bendanya, atau orang-orang yang dia cintai, ketegaran yang semacam ini didapat dari keimanan yang kuat terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Syekhul Islam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan fawaidul iman bil qada'i wal qadar, buah mengimani takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kalau kita cermati, kebahagiaan hidup di dunia, jaminan kesejahteraan dan kedamaian batin, itu ada pada keimanan terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ada pada keimanan terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min fawaidil imani bil qada'i wal qadar, di antara faedah buah beriman dengan takdir Allah yang pertama, alla nahzan bifawati syai'in minad dunya wa masalihiha. Dengan beriman terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak perlu bersedih hati, merasa kecewa saat luput dari kemaslahatan duniawi. Hidup di dunia tidak seindah mimpi yang biasa kita lihat dalam tidur kita. Enggak semudah apa yang bisa kita bayangkan. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Teramat banyak perkara-perkara yang tidak terwujud sesuai dengan harapan. Ya toh, banyak rintangan, banyak tantangan yang kita inginkan, saat tahu bahwasanya thalabul ilm itu jalan pintas menuju surga, bayangan kita itu kayak masuk jalan tol. Ya kan? Tinggal menempelkan akses kartu tol, masuk jalan tol, ngebut sengebut-ngebutnya sampai surga. Kanifidina azani Allah wa iyyakum. Ya kan? Terlebih lagi disampaikan semua aktivitas yang berkaitan dengan thalabul ilm bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai tidur seorang santri kalau niatannya untuk memperkuat dirinya dalam thalabul ilm berpahala. Ya, berpahala ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Akhirnya dia pun datang ke pesantren, harapan dia dengan mendaftar di sebuah pesantren, administrasi semua aman, kemudian di hari pertama, hari kedua langsung jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tidak usah lama-lama, langsung jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Semua pembahasan ilmu dia kuasai dalam sekejap mata. Mimpi. Yang masuk program Luhoh, Sanifidina Azani Allah wa Iyakum, bayangan dia, kalau sudah daftar, masuk, duduk di majelisnya Ustadz Agus, dengan para pengajar-pengajar beliau di tim Kismul Luhoh, 1, 2, 3 pertemuan langsung jadi si bawai. Ya. Namanya mimpi. Tidak ada mas. Si bawai saja butuh puluhan tahun untuk mencapai ya keilmuan beliau. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Antum pengennya instan. Kayak bikin kopi instan. Tinggal buka sasetnya, masukkan dalam gelas, tuang air panas, aduk kanan kiri, jadi. Tidak semudah itu hidup di dunia. Ketika antum berhadapan dengan dunia yang di situ penuh dengan kekecewaan dan sakit hati, khanifidina azani Allah wa iyyakum, antum tidak dirudung dengan kesedihan, putus asa, kecewa. Saat luput dari kepentingan-kepentingan duniawi, ketika betul-betul beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang punya proyek bisnis kanifidina azani Allah wa iyyakum. Ini lagi langka bawang merah misalnya. Wah, ini bawang merah ini. Sekarang sudah sampai angka 1 kilo 70 ribu. Contoh ini ya. Contoh ini. Ya, 70 ribu. Di tempat asalnya, ya kebetulan berasal dari daerah penghasil bawang merah. Ya, ditanya, Bi, bawang merah di rumah berapa harganya? Oh, di sini 50 ribu le. Wah, otak bisnis bekerja. Ikhanifidina azani Allah wa iyyakum. Di sini 70 ribu, di rumah 50 ribu. Selisihnya 20 ribu. Dengan singkat dia menghitung. Ya, dikalkulasi ongkos kirim dari rumah sampai ke sini, modal dan semisalnya mentok jatuh di angka 55 ribu. Masih ada keuntungan 15 ribu. Kalau 1 kilo 15 ribu, berarti 1 kintal berapa juta? Ini soal matematika ini ya. Tinggal dikalikan. Kalikan 100. Ya, 15 ribu kali 100 ketemu nih 1 juta setengah. Ya kan? 1 kintal. Bagaimana kalau 1 ton? Wah, ini enggak mungkin sak Sedayu atau satu Surabaya makan cuma 1 kilo bawang. Mesti berkintal-kintal. Oh, dihitung sama dia. Dalam kalkulasinya yang cepat. Ikhanifidina azani Allah wa iyakum. Ini peluang bisnis. Dikirim dari rumah. Bawang merah. Berapa nak? Berapa kilo? Kamu mau bikin acara apa di pondok? Enggak Bi. Saya mau jualan bawang merah. Tayyip. Kirim berapa nak? 2 kontainer. Masing-masing 24 ton. Jadi datang 48 ton. Dalam kalkulasinya dia, wah ini cuan semua. gitu ya. Habis ini saya datang ke Ustaz Abu Amr izin zuat. Ternyata dalam perjalanan ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, harga bawang mendadak turun. Modal sudah utang sampai digadaikan sertifikat rumah ya untuk mengirimkan 2 kontainer bawang tadi. Sesampainya di tujuan ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, harga bawang 40.000. Ya. Khalas. Speechless. Dia enggak mampu berkata-kata ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Sudah bukan lagi rugi, Mas. Bukan lagi gulung tikar, ya, gelundung delosor enggak bangun-bangun. Ya lah, rugi, luput darinya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum kesempatan emas dapat cuan dalam jumlah yang banyak. Kalau tidak punya keimanan terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala dengan nominal angka sebesar itu, gila. Sawa, gila ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ya, kita pernah menyaksikan bagaimana para pedagang-pedagang di pasar seperti pasien rumah sakit jiwa saat tahu barangnya yang dimuat dalam kapal tenggelam. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Ya. Masuk dalam kapal kontainer, ya toh, kirim ke wilayah timur, ya toh. Naam. Di situ fulan punya 2 kontainer, ada barangnya 8 kontainer, kita 5 kontainer, yang ini 7 kontainer, ini 12 kontainer, ini 30 kontainer. Kontainer, yang satu kontainernya 24 ton, ada yang isi bawang, isi beras, isi minyak, ya, isi mobil, dan seterusnya, macam-macam. Qadarallahu wa masya'a fa'al, baru goyang dari Tanjung Perak, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Jalan paling 18 km dari pelabuhan, tabrakan kapal. Tenggelam. Ya lah, tenggelam. Otomatis, siapa yang mau ngangkut kontainer naik ke atas? Ya lah. Ya sudah, direlakan. Kalau tidak punya keimanan terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala, perkara yang mungkin mustahil antum bayangkan terjadi. Bagaimana teriakan mereka histeris, 8 kontainer lenyap. Ya, bapaknya yang menerima telepon, "Bos, mohon maaf, Bos. Ya, kapal Tanto gagal mendarat." "Loh, kenapa?" "Tenggelam." Itu langsung gemetar. "Mas, kenapa, Mas?" Tak bisa ngomong. Saat dia bisa menenangkan diri ngomong ke istrinya, subhanallah, toa masjid kalah kencang. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Teriak, nangis, gulung-gulung. Dilihat banyak orang. "Kenapa fulan ini? Fulanah kenapa?" Ya, kapal tenggelam. 8 kontainer lenyap. Gitu ya. Karena enggak punya keimanan terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan teriakan histeris tadi berlanjut 3 hari, 3 malam. Setiap kali ingat nangis, setiap kali ingat nangis. Itu semua duit loh, Mas. Bukan daun singkong loh itu. Bisa dipahami? Aywa. Dengan keimanan terhadap takdir, kita enggak perlu bersedih hati ketika luput dari kemaslahatan-kemaslahatan duniawi. Faedah yang kedua, sebaliknya. Faedah yang kedua, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Dengan beriman terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala, ajamul farah wal ikhtial. Kita terhindar dari sikap sombong dan berbangga diri. Ya, sombong dan berbangga diri. Kalau yang tadi jatuh dalam kekecewaan, kesedihan, ya, tidak bisa bangkit ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum karena enggak ada keteguhan iman terhadap takdir Allah. Sisi yang lain, saat dia diuji dengan kenikmatan, lupa daratan. Ya toh? Lupa daratan. Bangga, menyombongkan diri sampai akhirnya menjatuhkan nasab saudaranya. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 22 sampai ayat 23. Kata Allah Subhanahu wa taala, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Tidaklah ada satupun musibah di muka bumi ataupun musibah yang menimpa diri-diri kalian, min syarrin au khairin, berupa kebaikan, berupa kejelekan atau kebaikan, illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, kecuali semua sudah tertulis dalam lauhul mahfud sebelum terjadinya. Inna dzalika 'alallahi yasir, yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan ayatnya Allah berfirman, likai la ta'sau 'ala ma fatakum, supaya kalian tidak putus asa, tidak kecewa, tidak bersedih hati dari kepentingan dunia yang luput dari kalian. Wala tafrahu bima atakum, dan tidak membuat kalian berbangga diri yang menjatuhkan kalian dalam kesombongan ketika mendapatkan kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sombong dengan hartanya itu tanda lemah imannya terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Harta yang dia banggakan itu pemberian dari Allah Azza wa Jal, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan atas dasar kemampuannya semata. Ya. Enggak ada jaminan orang yang pintar, enggak ada jaminan orang yang jenius bakal kaya raya. Juga belum tentu orang yang bodoh, enggak bisa baca tulis, ya, kurang pandai dalam berpikir, lemah akademisnya, kemudian dipastikan hidupnya bakal suram, tidak punya masa depan. Fakta di lapangan, sebagai bukti yang tidak terbantahkan, kalau rizki Allah yang menentukan. Anda boleh jadi pintar, doktor bahkan, S1, S2, S3. Tapi ternyata saat Allah tidak memberikan kemudahan, tidak ada yang bisa antum melakukan kecuali hanya sebatas sebagai pengemis, pemulung, atau ngayuh becak. Doktor padahal. Doktor ngayuh becak. Kan sesuatu yang terlalu kontras gitu ya. Doktor kan harusnya ngajar jadi dosen kah? Atau apa begitu jadi ilmuwan. Tergantung jurusannya kan gitu ya. Ya toh? Dokter ngayuh becak. Dan itu ada. Khanifidina azani allahu wa iyakum. Sebaliknya, orang yang gak pernah sekolah bahkan, gak bisa baca tulis, tanda tangan gak bisa. Boro-boro mau baca tulis, tanda tangan gak bisa. Gak ngerti. Khanifidina azani allahu wa iyakum. Nyaris buta warna. Cuman bisa membedakan antara uang 100 ribu dengan 10 ribu. Ya, untuk yang satu itu dia cerdas. Yang lain tidak ngerti. Ternyata jadi miliarder, jutawan. Sanibidina azani allahu wa iyyakum. Pakai logika teori ekonomi manapun tidak bisa diterima. Karena itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Hakadza sanibidina azani allahu wa iyyakum. Fadal adzan terlebih dahulu. Tayyib. Ahibbati fillah A'azzani Allahu wa iyyakum ayyuha talabah al-a'izza hafizakum Allahu jami'an. Dengan mengetahui dan mengimani takdir Allah subhanahu wa ta'ala, seperti yang tadi kita jelaskan, akan menghasilkan ketegaran hati dalam menghadapi setiap musibah dan kerendahan hati ketika diuji dengan kelapangan rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang diuji dengan kematian dari orang-orang yang dicintai, sekalipun itu perkara yang sangat berat untuk diterima, luka yang begitu sakit dan perih untuk dirasakan, dengan keimanannya terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala, dia tidak akan sampai pada tingkatan niyahah alal mayyit. Ya, tidak sampai pada tingkatan niyahah alal mayyit. Munculnya perbuatan tadi disebabkan kelemahan hamba tersebut dalam mengimani takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga bagi setiap mukmin wajib hukumnya fardu ain untuk setiap mukmin beriman terhadap takdir Allah, karena ini termasuk bagian dari arkanul iman, rukun iman yang 6. Ditambah lagi wajib bagi mereka untuk mengetahui bagaimana cara mengimani takdir Allah yang baik dan benar, dan diajarkan kepada sanak kerabat terdekat, ditanamkan kepada anak-anak kita, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, sejak dini. Munculnya generasi di masa mendatang sebagai generasi yang bisa diandalkan dalam memperjuangkan Islam dan sunnah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, tegar dalam menghadapi ujian apapun, bisa dibentuk dengan menanamkan keimanan yang benar terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di antara fawaid al-iman bil-qadar, ya, di antara faedah beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala, asy-syaja'atu wal-iqdam fi ta'atillah. Beriman terhadap takdir akan membuahkan syaja'ah, keberanian, wal-iqdam fi ta'atillah, tidak ragu dalam mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak pelanggaran syariat yang dilakukan oleh Bani Adam ala ilmin, padahal dia tahu kalau itu sebuah pelanggaran syar'i, seringkalinya karena kurang berani mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, takut mati. Mungkin karena ancaman, mungkin karena takut mati kelaparan, karena satu-satunya ma'isyah yang dia dapatkan dari pekerjaan yang haram, dan dia seolah-olah menganggap pintu rizki hanya datang dari pintu itu saja, yang kalau ditutup, selesai, tamat riwayat hidupnya, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, semua disebabkan lemahnya keimanan terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam Al-Quran, dalam surat Ali Imran ayat 145. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Tidaklah setiap jiwa yang hidup akan mati menemui ajalnya kecuali dengan izin dari Allah. Kalau belum diizinkan tidak bakal mati. Khanibidina azani Allah wa iyyakum. Kitaban mu'ajjala, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah kepastian yang sudah ditentukan waktunya. Kitaban itu artinya hatman, kepastian. Mu'ajjala ay mu'akkata, sudah ditentukan waktunya. Kita matinya kapan? Sudah ditentukan. Sehingga jangan takut, ikhwanibidina azani Allah wa iyyakum, untuk membela al-haq. Walaupun di bawah ancaman, ikhwanibidina azani Allah wa iyyakum, jangan pernah goyah atau gentar. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, mati itu Allah yang menentukan. Kalau belum waktunya mati, sehebat apapun, sedahsyat apapun siksaan yang kita rasakan, Allah subhanahu wa ta'ala kalau belum menentukan kematian untuk kita, ya gak bakal mati. Ya, ada saja ikhanifidina azani Allah wa iyakum yang menjadikan seorang hamba tadi selamat dari kematian. Ya toh? Itu kalau dalam konteksnya, konteks di bawah ancaman untuk meninggalkan ketaatan, kalau ndak disiksa atau bahkan dibunuh. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Apalagi kalau konteksnya takut mati kelaparan. Ya, konteksnya takut mati kelaparan. Seorang mukmin tidak akan pernah takut untuk mati kelaparan. Satu, mati sudah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dua, hamba yang hidup pasti dapat rizki. Lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha. Setiap jiwa yang hidup tidak akan mati sampai jatah rizkinya dia penuhi secara sempurna. Kalau sudah mati berarti sudah tidak ada jatah rizki. Kalau masih jantung ini berdetak, nafas masih berhembus, rizki akan datang. Ikhwanibidina azani Allah wa iyyakum. Jangan ragu. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Nah, pintu rizki itu bukan dari satu jalan. Banyak jalan-jalan yang lain. Ketika antum tahu datangnya rizki selama ini dari pintu yang haram, segera bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ambil dari pintu yang halal. Sanibidina azani Allahu wa iyyaku. Nah, memang secara teori gampang. Ngomong mudah, catat juga mudah, didengarkan juga enak. Prakteknya, ya, hanya hamba-hamba yang diberi keteguhan iman oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu mewujudkan dan mempraktekkan teori yang sudah disampaikan. Karena tidak mudah. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Ya, berhenti, resign dari pekerjaan yang haram dalam keadaan tidak ada alternatif pekerjaan lain yang sepadan. Ingat, sepadan. Bisnis yang selama ini dia jalankan, omsetnya puluhan juta. Kerja apa? Bandar narkoba. Halal apa haram? Hah? Halal atau khilaf? Haram ya akhi. Ya kan? Omsetnya puluhan juta, bahkan ratusan juta. Saat dia tahu ini haram dan tidak ada pekerjaan lain yang sepadan. Kenyataannya seperti itu. Yang membuat dia takut, ya, tidak ada alternatif pekerjaan lain yang sepadan. Banyak jalan-jalan rizki yang lain, walaupun jauh. Dulunya jadi bandar narkoba, sekali transaksi puluhan juta. tahu-tahu jadi bandar pisang goreng. Sekali transaksi cuman ratusan ribu, itu kalau habis. Kadang habis duit enggak ada. Kan gitu ya? Ya toh? Itu yang dia takutkan. Ya kan? Itu yang dia takutkan. Ikhwanul fiddin azani Allah wa iyyakum, belum lagi istrinya yang sudah terbiasa terpenuhi kebutuhan hidup dari jalan yang haram. Biasa hidup enak, makan enak, foya-foya, senang-senang, duitnya banyak. Ya kan? Kemudian harus sabar dengan keadaan yang berubah secara drastis dan mendadak. Karena suaminya insaf dari bandar narkoba menjadi driver ojol. Khairifidina azani Allah wa iyyakum, ojek online. Ya. Ya toh? Bingung istrinya. Itu momok yang mengerikan. Belum lagi anak-anaknya. Khairifidina azani Allah wa iyyakum. Itu baru istri pertama dan anak dari istri yang pertama. Belum istri yang kedua. Dan anak keturunannya. Khairifidina azani Allah wa iyyakum. Gak berani dia melepas. Karena gak ada alternatif pekerjaan yang sepadan marginnya. Ikhanifidina azani Allah wa iyakum. Kalau ada alternatif yang sepadan, semua orang resign dari pekerjaan haramnya saat ini juga. Ikhanifidina azani Allah wa iyakum. Nyata? Berhubung gak ada yang sepadan, kita terlalu khawatir dengan waswas syaitan. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu selalu menakut-nakuti dengan kefakiran. Kamu kalau resign, miskin. Kamu kalau resign, siap-siap diomeli istri 7 hari 7 malam. Kalau kamu resign, gimana anak-anakmu? Yang satu sudah terlanjur masuk sekolah internasional di Cina. Yang kedua masuk fakultas Afrika Selatan. Pakai apa kamu bayarnya? Kalau kamu udah keluar dari bandar narkoba kemudian jadi bakul pentol yang baru merintis usahanya, omset enggak seberapa. Apa yang akan kamu lakukan? Tanggung jawabmu terhadap istri dan anakmu bagaimana? Selalu dikhawatirkan dengan kemiskinan. Kemudian solusinya apa dari syaitan? Wa ya'murukum bil fahsya. Selalu memberikan solusi, memerintahkan untuk melakukan tindakan-tindakan yang keji, kotor, hina, maksiat. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Sudah terlanjur basah. Ya toh, nikmati dulu, selesaikan masa tugasmu. Daripada kamu resign sekarang, kena penalti. Bayar uang, 200 juta. Mau kamu? Walaupun ada duit, nak mau. Ya toh, ya sudah. Habiskan dulu masa kontrak kerjamu kan 4 bulan. Ya toh, lebih 3 tahun. Ya, 4 bulan lebih 3 tahun. Sudah habiskan. Ya toh, tinggal separuh, habiskan, nikmati. Nanti kalau sudah selesai, ya, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak sedekah, bangun masjid, wakaf tanah untuk pesantren, beres. Solusi dari siapa? Syaitan. Inna fidina azani Allah wa iyyakum. Betul juga kata syaitan ya. Ya toh? Saya masih muda, dikalkulasi. Saya masih muda, usia belum 30 tahun. Ya toh? Masa kontrak juga enggak lama. 3 tahun, 4 bulan. Kalau sekarang saya umur 27, berarti selesai masa kontrak 30 tahun. Aman. Setelah itu mau kerja jualan cilok juga enggak masalah, sih kuat. Ya toh? Nikmati dulu. Ternyata, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, sampai pada batas akhir masa kontrak kerjanya, dia ditetapkan sebagai pegawai tetap dengan iming-iming gaji 7 kali lipat. Ya, akhirnya dikalkulasi lagi si masa jabatan berapa? 5 tahun, 35 tahun, insya Allah belum mati. Loh, dia bukan tanpa alasan loh kalkulasinya. Dia tahu hadis Nabi alaihi salatu wassalam, a'maru ummati baina sittin. Gitu ya. Umur rata-rata usia umatku, umat Nabi Muhammad, itu 60 tahun. Kalau lebih daripada itu bonus. Kan 35 tahun. Kalau saya ikuti kontrak ini, 7 kali lipat loh. Nanti kalau saya selesaikan masa kontrak tadi, banyak masjid yang bisa saya bangun. Wih, ganteng ya. Ya, pinter memang syaitan ini bidin azani Allah wa iyyakum. Tadi sudah sepakat di awal, berhenti pada 3 tahun 4 bulan langsung insaf. Ternyata dapat iming-iming diperpanjang kontrak kerjanya menjadi 5 tahun dengan gaji 7 kali lipat. Siapa yang kuat untuk menolak ini bidin azani Allah wa iyyakum. Ya toh? Ditambah lagi dia masih muda, 35 tahun. Ah, aman, insyaallah belum mati. Ya, insya Allah belum mati. Masih ada sisa kalau betul-betul 60 tahun akhir hidup saya, ada waktu 25 tahun. Wah, cukup. Ya, 25 tahun ketemu 25 kali Ramadan. Setidaknya 25 usaha, satu saja ketemu Lailatul Qadar, aman. Kalkulasi matematikanya toh, pinter dia. Dapat lagi tambahan ilmu, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah terletak di penghujung tahun Hijriah. Kalau 25 tahun mendatang masih berkesempatan 25 kali ketemu dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bisa 25 kali puasa Arafah, aman. Ya, aman dia. Dapat 25 kali kesempatan Lailatul Qadar, satu saja kan goalnya udah bagus ya. Lebih dari 1000 tahun itu kan setara ibadah 83 tahun lebih. Oh, ganteng, wis aman kalkulasi. Wah, masuk surga insyaallah. Ya, bayangan dia masuk surga itu sama kayak masuk bank ya bidin azani Allahu wa iyyakum, bisa lewat orang dalam. Ya. Itu was-was dari syaitan. Ingat, kalau antum ikuti bujuk rayu syaitan, perhatikan baik-baik. Solusi dari syaitan itu enggak pernah kebaikan. Selalu kejelekan yang dibungkus dengan apa? Zuhrufal qawli hurura. Ucapan-ucapan indah lagi manis yang menipu. Kayak bakul obat. Ya, indah, manis. Tapi menipu. Sanifidina azani Allah wa iyyakum. Ada unsur-unsur al-haq di situ. Dicampur dengan kebatilan. Itulah syubhat. Ya toh? Campur aduk hak dengan batil. Jadinya syubhat. Ada unsur haknya. Ini yang menjatuhkan manusia dalam kesesatan. Ya toh? Nanti bangun masjid. Sodako banyak. Ya toh? Santuni anak yatim. Itu terus kamu lakukan. Mulai dari sekarang. Sebelum kamu resign. Ya, ambil 2,5% untuk janda-janda yang membutuhkan. Kalau ada yang cocok, ya antum nikahi. Ya lah, usahakan qiyamul lail. Wah, bagus kan? Oh, saya bisa qiyamul lail. Kalau saya kerja bakso, enggak bisa qiyamul lail. Ya kan? Habis tenaga. Habis tenaga, hasil sedikit. Kalau ini kan fisik aman, gizi terjamin, tidur nyenyak, bisa qiyamul lail. Banyak manfaatnya. Syaitan lagi yang beraksi kan ibidin azani Allahu wa iyyakum. Tapi tetap di atas kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau itu dosa riba. Antum menunda-nunda taubat dalam keadaan mampu. Kan ibidin azani Allahu wa iyyakum. Tidak berani meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tanda iman terhadap takdir lemah. Kani bidina azani Allahu wa iyyaku. Naam. Tayyib. Dan masih banyak lagi faedah dari beriman terhadap iman, faedah terhadap keimanan terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Namun dikarenakan waktu yang terbatas, insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bi'idnillahi azza wa jal. Tayyib.